Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. Alhamdulillah. Kita lanjutkan kajian surah Nabawiyah dari kitab Mukhtasar Siratul Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah telah kita selesaikan bab tentang Ghazwat Tabuk, pertempuran Tabuk. Setelah itu penulis menyebutkan bab seputar delegasi yang diutus untuk menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari berbagai kabilah. Dan itu terjadi pada tahun ke-9 dan disebut dalam sejarah dengan Amul Wufud, tahun delegasi. Yakni banyaknya utusan-utusan dengan berbagai macam jenis mereka datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang rata-rata mereka menerima Islam. Qala al-muallif rahimahullah wufudul Arab ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam. Utusan bangsa Arab menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك وأسلم الثقيف ضربت إليه أكباد الإبل تحمل وفود العرب من كل وجه في سنة 90. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah selesai dari pertempuran Tabuk, suku Thaqif masuk ke dalam Islam, banyak sekali orang-orang yang datang kepada beliau, utusan-utusan dari bangsa Arab dari berbagai penjuru pada tahun ke-9. Wa kanat tusamma sanatul wufud. Tahun ke-9 saat itu dinamai dengan tahun delegasi. Qala Ibnu Ishaq, berkata Ibnu Ishaq, wa inna ma kanatil Arab tarabbasu bil Islam amra hadzal hayy min Quraisy wa amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bangsa Arab secara umum selama ini mereka terus mengamati perkembangan Islam dan juga bagaimanakah keadaan orang-orang Quraisy dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika anna Quraisyan kanu imaman nasi wa hudatahum. Hal itu dikarenakan orang-orang Quraisy merupakan tokoh dan juga pemimpin bangsa Arab. Wa ahlal baiti wal haram, mereka adalah juru kunci Ka'bah dan mereka adalah penguasa tanah suci. Wa shariha waladi Ismail alaihi salatu wassalam wa qadatul Arab, dan mereka adalah keturunan asli Nabi Ismail dan mereka merupakan penguasa bangsa Arab secara umum. La yunkiruna dzalik, mereka tidak mengingkari fakta ini. Wa kanat Quraisyun hiya allati nasabat li harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Quraisy merekalah yang memulai pertempuran melawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma uftutihat Makkah wa danat lahu Quraisy arafatil Arab alla taqata lahum bi harbi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa la adawatihi. Ketika kota Mekah berhasil dimenangkan, orang-orang Quraisy pun tunduk terhadap Rasul. Bangsa Arab secara umum mengakui bahwasanya tidak ada lagi kemampuan untuk melawan Rasul SAW dan melakukan pertempuran dengan beliau. Fadakhalu fi dinillahi afwaja, mereka pun memilih untuk masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Jadi selama ini yang dijadikan patokan adalah orang-orang Quraisy. Satu sisi karena memang mereka ini pimpinan semua bangsa Arab. Sisi yang lain, mereka adalah juru kunci Ka'bah yang itu merupakan tempat suci semua bangsa Arab secara khusus. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah-tengah mereka. Maka semua bangsa Arab mengamati bagaimanakah perkembangan dan perjalanan dakwah Rasul di hadapan bangsa Quraisy. Ya, kemudian mereka melihat ternyata semakin hari menunjukkan kekuatan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditambah lagi ketika beliau hijrah ke Madinah, semakin kuat beliau sampai pada tingkat Mekah berhasil direbut dan pilar-pilar syiar Quraisy di sana dihancurkan, yang itu merupakan pilar kesyirikan yang ada di sana dihancurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka pun akhirnya mengakui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam layak untuk diikuti, apalagi ditambah dengan respon orang-orang Quraisy setelah kota Mekah direbut, mereka pun tunduk di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya mereka pun memilih untuk masuk ke dalam Islam karena mereka menganggap sudah tidak mampu lagi untuk melakukan perlawanan. Maka tidak heran ketika Rasul meninggal, banyak dari bangsa Arab yang kemudian murtad. Karena memang mereka menganggap sosok Nabi, tidak melihat bagaimanakah petunjuk beliau, mereka kurang begitu tertarik dengan agama beliau pada dasarnya. Tapi karena memang mereka tidak mampu untuk melawan, pimpinan mereka saja kalah, markas besar mereka pun direbut dan dimenangkan, otomatis mereka mikir-mikir kalau mau ngelawan Rasul. Akhirnya lebih memilih Islam untuk menjaga agama mereka, untuk menjaga kehormatan mereka, harta mereka, dan tanah wilayah mereka. Masuk ke dalam Islam. Ketika Rasul meninggal, mulai orang-orang yang memang sedari awal tidak niat, sedari awal setengah-setengah, bangkang. Mereka muncul menampakkan pembangkangan, mereka dengan terang-terangan murtad, wa ila akhirin. Kama qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ketika pertolongan Allah telah datang dan juga kemenangan, engkau mendapati manusia masuk ke dalam agama Allah berbondong-bondong, maka pujilah nama Rabbmu dan beristighfarlah kepadanya, sesungguhnya Allah Maha menerima taubat. Ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda dekatnya ajal Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Melihat hasil dakwah beliau, bagaimanakah bangsa Arab yang betul-betul mulai menerima dakwah beliau, bagaimanakah umat saat itu berbondong-bondong masuk ke dalam Islam, kemenangan demi kemenangan, kekuatan demi kekuatan, Allah Ta'ala memberikan tanda kepada nabinya bahwasanya pada ana ar-rahil, sudah saatnya untuk kembali kepada sang pencipta. Qala al-mu'allif rahimahullah wafdu bani Tamim. Beliau mulai menyebutkan satu persatu utusan yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Utusan Bani Tamim. Faqadima 'alaihi Utarid ibn Hajib ad-Damimi. Datang menemui beliau Utarid bin Hajib ad-Damimi. Fi asyrafin min Bani Tamim. Dia datang bersama dengan beberapa tokoh Bani Tamim. Ja'u fi asra Bani Tamim alladhina akhadattum sariyatu Uyayna ibn Husn al-Fazari fil Muharram min hadhihi sanah. Mereka datang ke Madinah dengan tujuan untuk melakukan negosiasi terkait dengan tawanan perang dari Bani Tamim yang diculik atau yang ditawan oleh pasukan Uyayna bin Husn al-Fazari pada bulan Muharram yang terjadi pada tahun ini. Jadi di awal tahun ke-9 bulan Muharram terjadi pertempuran. Uyainah ibn Husn bersama dengan pasukannya berhasil menawan beberapa orang dari Bani Tamim. Kemudian setelah itu orang-orang dari Bani Tamim datang ke Madinah menemui Rasulullah SAW, mengajak beliau untuk berdamai dan meminta kembali tawanan-tawanan mereka. Wakana Uyainah qad akhadha 11 rajulan wa 21 imra'atan wa 30 shabiyya. Uyainah saat itu berhasil menawan 11 lelaki, 21 wanita, 30 anak-anak. Wa saqahum ila Madinah, semua dikirim ke kota Madinah. Faqadima ru'asa'u Bani Tamim fihim. Para pembesar-pembesar Bani Tamim datang untuk mengurus urusan mereka. Falamma dakhalul masjid nadu Rasulullah SAW min wara'il hujurat wa huwa fi baitihi an ikhruj ilaina. Ketika mereka masuk ke Masjid Nabawi, mereka memanggil Rasul SAW dari balik tirai, Rasul saat itu di dalam rumah. Mereka minta Rasul keluar untuk menemui mereka. Fa'adza dzalika Rasulullah SAW, hal itu mengganggu Rasul SAW. Ya maklum, mungkin tidak ngerti etika, datang ke masjid, manggil Rasul dari luar. Ya. Ini sama sekali tidak mencerminkan etika ketika bertemu dengan pemimpin negara. Ya. Mosok pemimpin negaranya masih dalam rumah, ini tamu datang bengak-bengok dari luar. Wih, Muhammad, keluar. Ya. Ini enggak pantas. Rasul otomatis tersinggung, enggak suka dengan cara semacam itu. Fa'azalallahu fihim, maka Allah menurunkan firman-Nya tentang mereka. Innal ladzina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la ya'qilun. Orang-orang yang memanggilmu dari balik tirai, mereka itu orang-orang yang rata-rata tidak ngerti. Walau annahum sabaru hatta takhruja ilaihim lakana khairan lahum wallahu ghafurur rahim. Kalau mereka mau sabar menunggu dirimu sampai engkau keluar menemui mereka, itu lebih baik dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Falamma kharaja ilaihim qalu, ketika Rasul keluar untuk menemui mereka, mereka mengatakan, "Ji'na linufakhirak." Kami datang untuk unjuk kebolehan, ya. Kami ingin menampakkan di hadapanmu beberapa orang hebat dari kami. Fa'dan li sya'irina wa khatibina. Maka kami minta izin, ya, pakar syair kami dan ahli orasi kami untuk menyampaikan keahliannya. Ini ceritanya ini unjuk kebolehan. Ya, bisa dibilang agak nantang lah. Ya. Mereka merasa orang-orang apa namanya mulia, orang-orang bangsawan, mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki keahlian, jadi mereka adu skill, ya, dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Mereka membawa dua orang, yang satu syair, ahli syair, yang satu khatib, ahli apa namanya orasi, orator ulung. Qala adzintu li khatibikum. Rasul mengatakan, silakan ahli orasi kalian untuk berbicara. Faqama Utarid fa khatab. Utarid pun bangkit, kemudian dia menyampaikan pidatonya. Faqala Rasulullah SAW li Thabit ibn Qais ibn Shammas. Setelah mendengarkan pidatonya Utarid, Rasul meminta sahabat Thabit bin Qais untuk menanggapi, ya, pidato tersebut. Qum fa'ajib ar-rajul, bangkit, tanggapi pidatonya dia. Faqama Thabit faqatab wa ajaba. Thabit pun bangkit, dia pun juga berpidato dan menanggapi pidatonya Utarid. Ya, ini adu mekanik ini ceritanya. Ini. Si Utarid ini pandai dalam berretorika dan berorasi. Kalau sudah ngomong itu bagus dia. Orang kaum muslimin tidak mau kalah. Kita juga punya, ya. Khatibnya umat Islam juga punya. Thabit bin Qais. Suruh berdiri, balas itu. Dibalas sama si Thabit. Waqama Az-Zibriqan ibnu Badr. Kemudian berdirilah Az-Zibriqan bin Badr. Ini ahli syairnya, ya ikhwah. Faqala. Az-Zibriqan bin Badr, ini ahli syairnya Bani Tamim. Dia pun menyampaikan syair yang paling bagus yang dia punya. Faqala, dia mengatakan, Nahnul kiramu fala hayyun yu'adiluna minnal muluk wa fina tunsabul biya'u. Kami adalah orang-orang yang terpandang. Tidak ada satupun kabilah yang mampu menandingi kemuliaan kami. Dari kamilah para raja dilahirkan, dan pada tempat kamilah semua tempat-tempat ibadah dibangun. Wa kam qasarna min al-ahya'i kullihim 'inda an-nihab wa fadl al-'izzi yuttaba'u. Berapa banyak kami menguasai desa-desa yang seluruhnya paceklik karena perampokan dan penindasan, dan kemuliaan pun akhirnya diikuti. Wa nahnu yut'im indal qahti mut'imuna minasyawa idza lam yunasil qaza'u. Kamilah yang memberi makan ketika paceklik itu melanda dari daging panggang ketika hujan tidak lagi turun. Ila angkala, hingga dia mengatakan, inna abaina wala ya'balana ahadun inna kadzalika indal fakhri nartafi'u. Kami bisa saja mengabaikan semua orang, tapi tidak ada satu pun yang berani mengabaikan kami. Baik, demikianlah kami tinggi dengan kemuliaan. Ya, ini si apa namanya, si Zibriqan ini membanggakan Bani Tamim. Bani Tamim memang termasuk kabilah besar sampai sekarang. Termasuk kabilah yang cukup terpandang sampai sekarang. Bahkan penulis dari Bani Tamim, penulis kitab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Bani Tamim. Tayyib. Fi abyatin dzakaraha, dia menyampaikan semua bait syair yang intinya membanggakan keistimewaan Bani Tamim. Faqala Rasulullah SAW li Hassan, Rasulullah SAW berkata kepada Hassan bin Thabit, "Qum fa'ajib ar-rajul." Bangkit kamu Hassan, balas syairnya dia. Faqala, faqama faqal, Hassan pun bangkit berdiri dan dia pun menyampaikan syairnya. Inna dawa'ib man fihrin wa ikhwatihim qad bayyanu sunanan linnasi tuttaba'u. Sungguh orang-orang yang berambut panjang yang dijalin dari Fihr dan saudara-saudaranya, mereka telah menjelaskan etika-etika kepada umat manusia yang wajib dipatuhi. Yardha biha kullu man kanat sariratuh taqwal ilah wa kullal khairi yastani'u. Semua orang yang memiliki tabiat yang baik, yang memuliakan penciptanya, akan mengikuti. Dan darinya lah kebaikan itu terlahir. Qaumun idha harabu dharu aduwahum, au hawalu naf'a fi asya'ihim naf'u. Mereka adalah suatu kaum. Bila mereka bertempur, musuh pun akan lari tunggang langgang. Dan bila mereka memberikan manfaat, mereka akan menyebarkan kebaikan. Sajiyatun tilka minnum ghairu muhdathah, innal khalaiqa fa'alam syarruhal bida'u. Tabiat mereka adalah tabiat yang murni, tidak dibuat-buat. Sungguh akhlak yang paling jelek adalah akhlak yang dibuat-buat. In kana fin nasi sabbaquna ba'dahum, fakullu sabqin li adna sabqihim tabau. Seandainya ada orang-orang yang mempelopori kebaikan setelah mereka, maka semuanya tidak akan terlepas dari kebaikan pendahulunya. Yakni si Hassan ini juga menyampaikan, kamu bangga dengan Bani Tamim, kita bangga dengan kabilah kita, Quraisy. Gak macam-macam, Quraisy yo di atasnya Bani Tamim. Kalian menganggap kalian ini adalah orang-orang bangsawan darah biru, ya. Para raja-raja lahir dari kabilah kalian, kalian dihormati oleh orang-orang kalian, kami juga demikian. Ya, bahkan kita mampu menguasai manusia bukan dengan kekerasan, tapi dengan sajiyah, dengan kemuliaan. Yang kemuliaan ini murni menjadi sifat kami, bukan untuk menjilat, bukan juga untuk tendensi pribadi. Ila anqala, sampai beliau mengatakan, la yabkhaluna ala jarin bifadlihim wa la yamassuhum min matba'in taba'u. Mereka tidak pernah bakhil terhadap tetangga mereka, dan mereka sama sekali tidak memiliki rasa tamak dan serakah pada harta mereka. La yafkharun idza nalu aduwahum wa in usibu fala khur wala halu'u. Mereka tidak pernah sombong bila menang pertempuran, dan bila mereka kalah sama sekali tidak takut dan tidak gelisah. Nasmu idal harbu nalatna makhalibuha idaz za'anifu min adfariha khasha'u. Kami adalah orang yang mulia ketika sabit-sabit perang itu mengintai kami, dan ketika rakyat jelata itu tunduk pada sabit-sabit tersebut. Yakni kalau sudah datang perang, kita bukan para penakut. Kita akan maju dengan semua rakyat kami. Ila angkala, sampai beliau mengatakan, akrim biqaumin Rasulullah syi'atuhum idza tafarraqatil ahwa'u wasyi'u. Sungguh mulia suatu kaum yang mana mereka mengikuti Rasulullah SAW ketika semua hawa nafsu dan kelompok tercerai-berai. Ahdalahum midhati qalbun yuwaziruhu fima ahabba lisanun haikun sana'u. Beliau memberikan petunjuk yang pujian dari hati yang paling dalam untuk beliau, dan lesan yang menenun pujian dibuat untuk beliau. Yakni Hasan menyampaikan bagaimanakah kemuliaan bangsa Quraisy dan bagaimanakah mereka memuliakan nabinya, yang dengan itu Quraisy mendapatkan kemuliaan yang sesungguhnya. Wa qala Zibriqan aidan, Zibriqan kembali menimpali syairnya Hasan. Ataina kama ya'lam an-nasu fadlana idza ihtafalu 'inda ihtidaril mawasimi. Kami datang kepadamu agar semua bangsa Arab melihat bagaimanakah kemuliaan kami dan bagaimanakah kehormatan kami ketika musim-musim haji itu datang. Fa'inna mulukun nasi fi kulli mautinin wa'allasi fi ardil hijazi kadarimi. Kami adalah pemimpin seluruh umat manusia di seluruh penjuru dunia, dan tidak ada satupun di bumi Hijaz yang menyamai kedudukan Darim. Darim itu buyutnya Bani Tamim, ya, buyutnya Bani Tamim. Wa inna nadudul mu'limina idan takhaw wa natribu ra'sal asyadil mutafaqimi. Kami selalu melindungi orang-orang besar di kalangan kami ketika mereka nampak, dan kami tidak akan segan untuk memenggal kepala singa-singa yang keras. Wa allana birba'u fi kulli gharatin tughidu binajdin au bi ardil ajimi. Dan kami biasa mengambil jatah dari setiap pertempuran, yang dengan itu kami menyerang bangsa Najd dan semua negeri-negeri Ajam. Yakni dia juga menyebutkan bahwasanya mereka ini orang-orang yang mulia, dan mereka datang ke Madinah tujuannya apa? Untuk menunjukkan seberapa kuat diri mereka. Fa'ajabahu Hasan ibn Thabit. Hasan bin Thabit pun mengatakan, halil majdu illa su'dudul audu wa nada wajahul muluki wa ihtimalul azaimi. Tidaklah kemuliaan melainkan keluhuran, kedermawanan, kekuasaan dan kekuatan para pembesarnya. Nasrana wa awaina an-nabiyya Muhammad ala anfiradin min ma'addin wa raghimi. Kami siap membela, kami siap melindungi nabi kita Muhammad di bumi manapun dari serangan siapapun. Ila anqal, sampai dia mengatakan, wa nahnu darabna an-nasa hatta tataba'u ala dinihi bil murhafatis sawarimi. Kami tidak akan segan untuk menghunuskan pedang hingga semua orang mengikuti agama beliau. Wa nahnu waladna min Quraisyin 'azimaha, waladna nabiyyal khair min ali Hashim. Kami dilahirkan dari bangsa Quraisy yang mulia, dan dari bangsa itulah lahir nabi kita dari keluarga Hashim. Bani Darim la tafkharu inna fakhrakum ya'udu wabalan 'inda dhikril makarimi. Wahai Bani Darim, jangan kalian sombong di hadapan kami. Kesombongan kalian akan menjadi malapetaka yang akan menghancurkan kalian dibanding kemuliaan kami. Habiltum alaina tafkharuna wa antum lana khawal ma baina dhi'in wa khadimi. Kalian menampakkan ketololan kalian di hadapan kami, sementara kalian di mata kami tidak lebih daripada sekitar pelayan dan pembantu. Fa in kuntum jitum lihaqni dima'ikum wa amwalikum antuksamu fil maqasimi. Kalau kalian datang dengan tujuan menjaga darah kalian dan menjaga harta kalian, jangan sampai dirampas dan terbagi. Fala taj'alu lillahi niddan wa aslimu wa la talbasu zayyan ka zayyil a'ajimi. Maka janganlah kalian berbuat kesyirikan, menjadikan tandingan untuk Allah, dan masuk Islamlah kalian, dan jangan berlagak dengan lagak orang-orang Ajam. Langsung disekakmat sama Hasan bin Thabit. Kalian bolehlah sombong. Seberapa sombongnya kalian itu? Kalian sombong, kami orang mulia. Kesombongan kalian itu malah petaka untuk kalian sendiri. Ya. Kalian mau menampakkan keahlian kalian. Sopo kalian ini? Bani Tamim, di bawah kami semua. Kalian di mata kami hanya semacam dzikr khadim. Dzikr itu pelayan wanita, khadim pelayan laki. Ya ini kalian itu di mata kami kayak pembantu, ya. Bukan siapa-siapa. Ojo sombong. Kalau mau datang ke sini baik-baik, masuk Islam, ya. Kalau enggak mau darahmu tumpah, enggak mau hartamu kita rampas, masuk Islam. Jangan macam-macam, ya. Jangan berlagak kayak orang-orang ajam. Falamma faragha Hassan qala al-Aqra ibn Habis, ketika Hassan selesai menyampaikan balasan syairnya, Al-Aqra bin Habis berkomentar, "Inna hadha ar-rajul lamu'addin." Sungguh orang ini sangat kuat, ya. Yakni cerdas dan jenius. La khatibuhu akhtab min khatibina. Khatib mereka jauh lebih handal daripada khatib kita. Wala sya'iru asy'ar min sya'irina. Pakar syair mereka jauh lebih ahli daripada pakar syair kita. Wala aswatuhum ahla min aswatina. Dan suara mereka lebih manis daripada suara kita. Ngaku kalah Bani Tamim. Falamma faraqal qaum aslamu. Setelah selesai, mereka pun masuk ke dalam Islam. Wajawazahum Rasulullah SAW fa ahsana jawaizahum, dan Rasulullah SAW pun memberikan hadiah kepada mereka dengan hadiah yang terbaik. Ini utusan dari Bani Tamim. Qala al-Malik rahimahullah wafdu Tai, utusan Bani Tai. Wa qadima 'ala Rasulillah SAW wafdu Tai'in fihim Zaidul Khail wa huwa sayyiduhum. Tiba menemui Nabi SAW delegasi dari Bani Tai. Di antara mereka ada seseorang yang bernama Zaid Al-Khail. Dia adalah pemimpin Bani Tai. Fa'arada 'alaihim Rasulullah SAW al-Islam. Rasulullah menawarkan kepada mereka Islam. Fa'aslamu fa'hasuna islamuhum. Mereka pun masuk ke dalam Islam dan bagus keislaman mereka. Qala Ibnu Ishaq, Ibnu Ishaq berkata, wa qala Rasulullah SAW kama haddathani mala adzahim min rijalil Tai. Berkata Rasulullah SAW, sebagaimana yang disampaikan kepadaku dari seseorang yang tidak tertuduh dari Bani Tai. Jadi ada beberapa orang dari Bani Tai menyampaikan kepada Ibnu Ishaq tentang sabda Nabi terkait dengan pemimpin mereka. Ma dzikra li rajulun minal arab bi fadlin thumma ja'ani illa ra'aituhu duna ma yuqala fi. Tidak ada satupun pemimpin bangsa Arab yang dipuji setinggi langit. Ketika berhadapan denganku, ternyata dia jauh dari pujian tersebut. Illa Zaid al-Khail, kecuali Zaid al-Khail. Fa'innahu lam yublah kullu ma fi. Justru pujian di bawah keadaan beliau. Nah, yakni beliau memuji Zaid al-Khail. Adapun yang lain, yes, cuma promosi aja. Ada orang ngasih tahu, ya Rasulullah mau datang tamu. Ini pemuka kaumnya. Fulan itu demikian. Muluk-muluk sampai tinggi. Ketika datang di hadapan Rasul, dilihat orangnya, cara bicaranya, etikanya, ilahirih. Gini kok jadi pemimpin, gak cocok ya. Mana katanya sesuai dengan promosinya, keutamaannya, jauh. Ya. Nah, ketika Zaid Al-Khail ini datang, disampaikan kepada Rasul, beliau ini demikian dan demikian. Ketika datang, kaget beliau, nah ini baru pemimpin. Yang tadi, pujian-pujian tadi, masih apa namanya, lebih baik yang saya lihat daripada pujian yang disampaikan. Ya, ini melebihi ya perkiraan beliau. Tsumma samahu Rasulullah SAW Zaid al-Khair. Nah, kemudian Nabi SAW mengganti julukan beliau menjadi Zaid al-Khair. Wa qata'ahu faydan wa aradina ma'ah, dan Rasul memberikan beberapa petak tanah untuk beliau. Wa kataba lahu bidzalika kitaban, dan Rasul memberikan apa namanya kitab atau tulisan untuk pengabsahan wilayah tersebut untuk beliau. Fa kharaja min 'indihi raji'an ila qaumih, kemudian beliau pun pulang ke kaumnya. Fala mantaha ila ma min miyahi Najd yuqalu lahu Fardah, ketika beliau singgah di sebuah mata air yang ada di Najd, namanya mata air Fardah. Asabatul humma biha famat, beliau pun demam tinggi sakit, kemudian beliau meninggal. fa'amadat imra'atuhu ila ma kana ma'ahu min al-kutub allati aqta'alahu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahraqadha bin-nar. Istri beliau memungut semua barang-barang beliau beserta dengan tulisan-tulisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beliau, semuanya dipungut kemudian dibakar oleh istrinya. Mungkin dibakar khawatir nanti jadi cekcok dengan kaumnya karena meninggalnya di tengah jalan, ya. Khawatir kalau bawa hal-hal semacam itu, dokumen-dokumen penting seperti itu, nanti diperebutkan sama kaumnya. Nanti terjadi keributan, akhirnya daripada ribut, sama istrinya dibakar semua. Baik. Kemudian setelah itu, utusan atau delegasi Abdul Qais, sallallahu ta'ala akan kita bahas pada pertemuan berikutnya.